Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Selasa pagi 29 Jumada Tsaniyah 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang terakhir yang kita baca pada pertemuan sebelumnya atau hari kemarin tepatnya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-86. Dan pada pertemuan kemarin juga kita menyebutkan bahwa jika kita mendengar neraka, maka salah satu hal yang patut kita perhatikan, neraka adalah tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari mana? Satu, siksanya tidak pernah diringankan. Jadi setiap hari bertambah berat siksanya. Itu neraka. Yang kedua, disiksa tapi tidak mati-mati. Ya, ini lebih berat dibandingkan disiksa langsung mati. Disiksa tapi enggak mati-mati. Seperti orang yang terlambat atau meremehkan sholat atau meninggalkan sholat bahkan. Atau orang yang punya hafalan Al-Quran, kemudian dia tinggalkan. Maka di akhirat nanti adalah dia akan direbahkan. Kemudian di sisi kepalanya ada orang yang memegang batu yang besar, yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Kemudian dilemparkan batu tersebut ke kepalanya. Kemudian kepalanya pecah, batunya menggelinding ke sana kemari. Kemudian yang melempar tadi mengikuti batu tadi kemana. Kemudian tidaklah yang melempar tadi kembali kepada si fulan yang berbaring tadi, kecuali kembali kepalanya seperti semula. Kemudian dilempar lagi terus seperti itu. Itu kalau seandainya yang punya hafalan Al-Quran kemudian dia tinggalkan, atau yang meninggalkan sholat. Bagaimana kalau seandainya yang tidak punya hafalan? Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tempatnya, tempatnya terburuk. Seperti perkara wail dan juga ghai, neraka-neraka atau tempat-tempat neraka yang sangat buruk. Baik, kita sekarang mengambil ayat yang ke-87, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, yaitu Taurat, kepada Musa, dan kami telah menyusulinya secara berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Roh Kudus. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara mereka kalian dustakan, dan beberapa yang lain kalian bunuh. Ini kebiasaan kaum Yahudi, mendustakan para rasul dan membunuh para rasul. Ya, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab beliau judulnya Masailul Jahiliyah. Artinya kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Salah satu yang beliau garap di dalam buku tersebut adalah menyebutkan tentang kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang harus dijauhi. Nah, di sini kita dapati kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi. Mereka kebiasaannya membunuh para nabi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, mendustakan ajaran para rasul yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Itu inti dari ayat. Ya, kita baca sekarang tafsirannya. Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di mengatakan, Yamtanna ta'ala ala bani Israel an arsala lahum kalimahu Musa. Allah menyebutkan nikmat atas bani Israel, yaitu dengan Allah mengutus kepada mereka nabi yang berbicara langsung kepada Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disebut dengan mendapatkan gelar Kalimullah. Apa namanya? Kalimullah. Nah, ini pelajaran pertama pagi ini, bahwa Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah, yaitu rasul yang langsung berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa 164. Ya, 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam adalah kalimullah. Kalimullah artinya tulisannya begini, kalimullah, supaya tidak salah. Nabi Musa mempunyai gelar adalah kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim apa? Khalilullah. Sebenarnya semua nabi adalah kalimullah. Bukankah semua nabi berbicara langsung kepada Allah? Betul apa betul? Ya, semua nabi kalimullah. Cuma kenapa terkenal kepada Nabi Musa saja? Karena yang disebutkan dalam Al-Quran berbicara langsung adalah Nabi Musa. Terutama ayat yang disebutkan oleh Bapak Haji tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Padahal pembicaraan antara Rasul dengan Allah itu banyak. Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran berbicara langsung. Qala rabbi anna yakunu li. Qala rabbi, wahai Rabbku, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati nanti? Kata Ibrahim alaihi salam kepada Allah. Ya, surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 260. Jadi ada pembicaraan langsung dari para rasul kepada para nabi. Cuma yang dibicara, yang disebut atau yang mendapatkan gelar kalimullah, tulisannya ya, kalimullah, itu hanya siapa? Nabi Musa. Padahal semua kalimullah. Kalimullah apa artinya? Orang yang langsung berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada namanya khalilullah. Khalilullah. Ini gelarnya untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gelarnya untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau kuntu muttakhidan khalilan nattaqattu Abu Bakrin khalilan." Kalau seandainya aku ingin menjadikan seorang khalil, maka niscaya aku jadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalilku, artinya teman yang terdekat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku sebagai khalilnya. Nah, ini menunjukkan. Ada lagi ayat yang selain itu yang menyebutkan tentang bahwanya Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diperlihatkan kepada beliau wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada beliau wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kemudian Nabi Musa alaihi salam beliau tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia. Ya, ini juga terjadi bahwa Nabi Musa alaihi salam langsung berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'raf, ya, saya tadi nyari itu. Surat Al-A'raf ayat keberapa, Pak Ji? Ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, karena ceritanya di situ menarik tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Arini anzuru ilaik. Bentar. Ya, surat Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina. Lihat. Ketika Nabi Musa alaihi salam datang ke tempat yang sudah kami tentukan. Wa kallamahu rabbuhu. Lihat. Dan Rabb-nya berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Qala Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, beritahukan kepadaku atau perlihatkan kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Qala lan tarani. Ya? Tidak akan bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabal, akan tetapi lihatlah kepada gunung. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau seandainya dia gunung tersebut tetap pada kedudukannya, kamu akan melihatku. Di sini bukan berarti Allah itu gunung. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin yatajalla memperlihatkan dirinya pada gunung. Kalau gunungnya kuat, maka kamu akan melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Lihat, subhanallah, agungnya Allah subhanahu. Saya kenapa tadi berhenti pada ini? Karena ingin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya sering mengatakan, agungkan Allah, Anda tidak akan pernah mensyirikkan Allah. Anda tidak akan pernah berpaling kepada Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah berijlal, mengagungkan diri kepada gunung, ja'alahu dakka, membuat gunung tersebut pecah, berkeping-keping. Dakka, lihat kekuasaan Allah. Wa kharra Musa sa'iqa, karena melihat itu Musa pun langsung pingsan seketika. Agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti ini manusia masih berpaling kepada selain Allah. Ini hanya orang-orang yang tidak mempunyai akal yang berpaling kepada selain Allah. Falamma afaqa qal, lihat, makanya ketika Nabi Musa alaihi salam sadar, subhanak, beliau mengatakan maha suci engkau. Maha suci engkau. Lihat, langsung mengagungkan Allah. Tubtu ilaih wa ana awwalul mu'minin. Aku bertobat kepada engkau ya Allah dari sikapku yang lancang. Dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak, Bu, saya pesankan khusus kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian. Kapan masalah mulai menyentuh kita? Kapan masalah mulai memuncak? Agungkan Allah. Selalu baca yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah, tidak terlalu panjang. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah yang mengaturku, sudahlah. Jalani. Allah yang mengaturku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pelajaran menarik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di pada pagi ini. Kemudian wa atahu Taurat, dan Allah telah memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam kitab Taurat. Thumma taba'a min ba'dihi bir rusul alladhina yahkumuna bit Taurat. Jadi jangan dikira ya Bapak Ibu saudara-saudari, ada Nabi Musa kemudian setelahnya Nabi Isa. Tidak. Di sana ada nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihi salam yang mereka juga berhukum kepada Taurat. Dan itu salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Ila an khatama anbiya'uhum bi Isa ibni Maryam alaihi salam. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menutup nabi-nabi dari Bani Israel dengan nabi siapa? Isa. Wa atahu minal ayat albayyinati ma yu'minu ala mithlihi albashar. Dan Allah memberikan kepada Nabi Isa alaihi salam dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang semestinya manusia harus beriman dengan tanda kekuasaan itu. Coba, apa mukjizat Nabi Isa? Ada yang ingat? Dalam surat Ali Imran disebutkan bisa menghidupkan orang mati. Yang kedua, saya baca ya ayatnya ya, mudah-mudahan tidak bosan menunggu saya ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, inni ubri'ul akmaha, ayatnya begitu ya, Ali Imran ayat 49, lihat, perhatikan, wa rasulan ila bani Israel, aku diutus sebagai rasul kepada bani Israel, kata Nabi Isa, disebutkan oleh Allah menceritakan tentang Nabi Isa, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, aku telah datang kepada kalian dengan ayat, dengan tanda kekuasaan dari Rabb kalian. Apa tanda-tanda kekuasaan? Catat ya, tanda kekuasaan Nabi Isa. Anni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayr. Aku menciptakan untuk kalian dari tanah, segumpalan tanah liat, kemudian berubah menjadi burung. Subhanallah. Kalau ada di zaman kita seperti itu, Pak, niscaya banyak yang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, melihat itu Pak langsung. Jadi dibuat, diambil tanah liat, kemudian bahasa Indonesia tanah liat ya, kemudian dibuat burung terbang. Subhanallah, luar biasa ya. Kahayati thoir fa anfuqu fihi fayakunu thoiran biidznillah. Beliau tiup kemudian jadi burung. Luar biasa. Ini tanda yang pertama, tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa, membuat dari tanah liat kemudian ditiup lalu jadi burung terbang. Yang kedua, wa ubriul akmaha wal abrasa. Artinya, aku menyembuhkan orang yang akmah. Akmah itu adalah orang yang buta. Orang yang apa? Buta. Wal abras, abras orang yang penyakit kulit seperti saya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa uhyil mauta. Ini yang luar biasa. Menghidupkan orang yang mati. Kemudian jadi enak di zaman Nabi Isa, polisi tinggal nanya kepada Nabi Isa kalau lagi investigasi. Ya. Nanya, siapa yang bunuh? Taib, bongkar, hidupkan. Yang bunuh si fulan. Begitu masih tidak beriman. Kan bejatnya Bani Israel yang tidak beriman kepada nabi-nabi. Kemudian yang keempat, wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadkhiluna fi buyutikum. Aku tahu apa yang kalian makan di rumah dan yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Makan untuk besokan 5 tahu sih, Den. Maka begerupa pulang makan untuknya. 5-4 juga yang lain 5. Subhanallah. Tahu. Subhanallah, luar biasa. Kenapa, Pak? Sisanya tahu pulang. Apun. Ya, subhanallah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini hal-hal yang disebutkan tanda-tanda. Makanya Allah sebut kemudian di akhir ayat surat Ali Imran ayat 49, "Inna fi dzalika la aya." Sesungguhnya dalam hal itu terdapat ayat, tanda kekuasaan. "Lakum in kuntum mu'min." Bagi kalian jika kalian beriman. Nah, ini tanda kekuasaan yang diberikan Nabi Isa alaihi salam. Yang semestinya seseorang apa? Harus beriman dengan hal itu. Semestinya seseorang harus beriman dengan hal itu. Ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami kuatkan Nabi Isa dengan Ruh Kudus. Ay qawwahu Allahu bi ruhil qudus. Maksudnya kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, kami kuatkan Nabi Isa dengan Ruh Kudus. Qala aktsarul mufassirin, para kebanyakan ahli tafsir mengatakan, innahu Jibril alaihi salam. Ruh Kudus itu siapa? Jibril alaihi salam. Wa qila innahu al-iman alladhi yu'ayyidu Allahu bihi ibadah. Ada pendapat yang kedua, ini catat ya, ini pelajaran. Ruh Kudus yang dimaksud di dalam Al-Qur'an selalu ada ya, ruh, kata-kata ar-ruh di dalam Al-Qur'an yang kebanyakan menuju kepada malaikat, maka disebut pendapat pertama adalah dia Jibril alaihissalam. Kalau seandainya ada Nabi Isa kemudian disebutkan dengan ruh, itu berarti apa? Jibril. Ruh yang dimaksud di sini adalah Jibril. Dan pendapat yang kedua, dia adalah keimanan yang Allah kuatkan hambanya untuk melawan hamba-hambanya. Ya, keimanan. Jadi ruh kalau kita dapati dalam Al-Quran, ruh di sini maksudnya adalah keimanan. Jadi itu dua pendapat dalam pendapat ahli tafsir. Pendapat yang lebih kuat mana? Ruh Kudus adalah apa? Adalah Jibril. Saya tertarik untuk menulis. Ruh Kudus itu tulisannya bagaimana? Ruhul Kudus. Ruhul Quds. Bahasa Arabnya Ruhul Qudsi. Jadi Indonesia Ruh Kudus. Ya, itu dia. Kemarin ada yang nulis takfir ketika Ustaz Muhammad Wasito meluruskan pemahaman takfir. Tulisan takfir itu bahasa Arab begini. Takfir. Bukan pakai kaf, pakai kof, bukan begini, takfir, salah. Ka, takfir. Artinya mengkafirkan, meluruskan pemahaman orang-orang yang suka mengkafirkan. Ya, takfir yang benar begini. Ada, karena orang-orang Indonesia, terutama yang kerja di sana, kadang-kadang mendengar cuma mendengar ya. Orang Arab ngomong, saya beri contoh ya, dan dia tidak tahu tulisannya. Misalkan pakaian yang kayak begini yang saya pakai, namanya di dalam bahasa Arab thawbun. Thawbun, tulisannya begini. Thawbun. Ya. Karena orang Arab cepat menyebutnya jadi thawb. Orang Indonesia mendengarnya, wah berarti top ini. Jadi dia menyebutnya top. Atau top. Ini salah. Ruhul Qudus. Ruhul Qudus, ya. Thawb. Ya, yang benar itu thawbun, thawb. Ini topnya. Ini tidak benar jadi top. Ya, ini banyak kejadian karena tidak tahu tulisannya. Makanya saya semangat untuk menulis. Pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut bahwa setiap kata ruh yang didampingkan dengan Nabi Isa, ruh apa namanya? Siapa itu? Jibril. Dalil-dalilnya. Lihat surat Asy-Syu'ara ayat 93, 193, maafan. 193. Nazala bihi ruhul amin. Diturunkan dengannya ruh yang amanah. Nah, ruh di sini maksudnya siapa? Jibril. Kemudian juga surat An-Naba ayat 38. Allah berfirman, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa." Artinya pada hari ar-ruh, ruh dan para malaikat bangun dan berbaris-baris, bersap-sap. Di hari kiamat semua malaikat, ini juga pemandangan yang semestinya kita harus merenung, kemudian memikirkan itu bagaimana nanti nasib kita. Ini yang membuat dunia kita ringan bagi kita. Pemandangan malaikat sebesar-besar itu berbaris rapi, bersap-sap. Sebesar itu yang ada, kalau seandainya malaikat yang mengangkat arasnya Allah itu antara telinganya dengan pundaknya seperti antara langit dan bumi. Sebesar itu berbaris-baris, bersap-sap. Bagaimana manusia? Pemandangan yang membuat dunia ringan. Sebentar. Akhirat lebih kekal. Akhirat tujuan saya. Membuat sesuatu yang sudahlah kita pokoknya orientasi akhirat, kehidupan akhirat lebih baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dua hal, yauma yaqumur ruh, pada hari ruh berdiri, dan para malaikat. Kenapa ruhnya dibedakan dengan para malaikat? Padahal Jibril termasuk apa? Malaikat. Para ulama menyatakan karena keutamaan Jibril. Sama seperti dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waru, para malaikat turun dan ruh. Ada kata-kata dan ruh. Kenapa Jibril disendirikan di sini? Karena apa? Karena keutamaan Jibril. Jadi setiap kata ruh kebanyakan di dalam Al-Quran menunjukkan kepada siapa? Jibril alaihissalam. Kemudian yang luar biasanya lagi dari Bani Israel, kaum Yahudi terutama. Thumma ma'a hadhihi ni'am allati la yuqaddar qadruha. Dengan bersamaan nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung ini, lama ataukum, ketika datang kepada kalian, bima la tahwa anfusukum mustakbartum, tetapi tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri. Ini buruknya kaum Yahudi. Mentang-mentang tidak sama dengan hawa nafsunya, meskipun itu nikmat-nikmat Allah, kalian diutus kepada kalian para rasul, diutus akhir rasul kepada kalian Isa bin Maryam, tetap tidak mau beriman. Menyombongkan diri anil imani bihim, dengan tidak mau beriman kepada mereka. Fa fariqan minhum kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian dari mereka, dari para rasul tersebut, kalian dustakan. Sebagian yang lain kalian bunuh, subhanallah. Sudah datang tanda-tanda kekuasaan Allah begitu luar biasa, nikmat Allah yang begitu luar biasa, malah melakukan dua hal. Maka silahkan dicatat, ciri khas kaum Yahudi mendustakan kebenaran dan membunuh para nabi. Ya, faqaddamtumul hawa 'alal huda. Maka yang ada Bani Israel lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan petunjuk. Wa asartumud dunya 'alal akhirah. Lihat, perhatikan. Ini ciri dominan dari Bani Israel yang membangkang kaum Yahudi. Dan kalian lebih mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Wa fiha at-taubih wa at-tasydid ma la yakhfa. Kata Syekh, di dalam perkataan-perkataan seperti ini, sabda firman-firman seperti ini, terdapat pemburukan dan peringatan keras terhadap sesuatu yang tidak disembunyikan. Artinya tidak tersembunyi bagi kita bahwasanya firman Allah seperti ini adalah peringatan keras. Jadi ketika membaca seperti ini, bukan hanya membaca cerita dongeng Bani Israel selesai begitu. Oh, ternyata Bani Israel, kaum Yahudi yang membunuh para nabi, memang sifatnya membunuh dan mendustakan para rasul, selesai. Tidak. Itu menjadikan cambuk bagi kita, peringatan bagi kita agar kita tidak melakukannya. Ya, cukup kiranya. Sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Atau satu ayat lagi ya. Satu ayat lagi ya. Karena ini ayat berhubungan dengan ayat selanjutnya. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Faqalilam ma yu'minun. Artinya, dan mereka mengatakan, hati-hati kami tertutup. Akan tetapi Allah melaknat mereka dengan kekafiran mereka. Maka hanya sedikit dari mereka yang beriman. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ay i'tadharu anil iman lima da'autahum ilaih. Mereka membuat alasan. Kenapa? Sebab mereka tidak mau beriman kepada para rasul. Bahwa hati-hati mereka tertutup. Yaitu pada hati mereka ada penutupnya. Fala tafqahu ma taqul. Maka mereka mengatakan, kami tidak mengerti apa yang kamu baca, kamu ajarkan. Ya'ni fayakuna lahum biza'mihim udhrun li'adamil ilm. Jadi dengan seperti ini, mereka akhirnya mempunyai alasan untuk tidak beriman kepada para nabi. Bahwasanya apa yang diajarkan oleh para nabi itu tidak susah dipahami. Ini yang menjadikan alasan bagi Bani Israel. Lihat, sudah tidak beriman, membunuh, tidak beriman, nyari-nyari alasan. Ya, bejat sekali. Wa hadza kadzibun minhum, dan ini termasuk dusta dari mereka, kata Syekh. Falihadza qala Allah bal la'anahumullahu bikufrihim. Oleh sebab inilah Allah berfirman tentang mereka, akan tetapi Allah melaknat mereka dengan kekafiran mereka. Ai annahum matrudun mal'unun bisababi kufrihim. Bahwasanya mereka diusir, dilaknat disebabkan kekafiran mereka. Faqalilan almu'minun minhum, maka sedikit yang beriman dari mereka. Qalilan imanuhum, sedikit keimanan mereka. Wa kufruhum huwal katsir, dan kebanyakan mereka, kekafiran mereka adalah yang lebih banyak. Ini kebiasaan kaum Yahudi yang tidak mau beriman kepada para rasul. Ya, demikian. Selesai ayat yang ke-88. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada ayat yang ke-89 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya. Iya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dalam beberapa hadis sahih menceritakan bahwasanya Bani Israel, jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu banyak nabi loh ya. Ya, dan kebiasaan mereka membunuh para nabi. Ini ciri dominan mereka. Saling terbiasanya mereka membunuh para nabi itu, ya. Mereka bahkan membunuhnya dalam jumlah yang banyak, bukan sedikit. Salah satu sebabnya adalah tidak sesuai dengan hawa nafsu. Yang pelajaran kita bisa ambil apa, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Bahwa demi hawa nafsu menolak ajaran. Ini kebiasaan Bani Israel. Demi hawa nafsu menolak apa? Menolak ajaran. Maka jangan ikuti kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Makanya saya katakan bahwa Islam salah satu ciri dominannya adalah berserah diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, mohon penjelasan sedikit. Di dalam yang Ustaz terjelaskan, kayak Nabi Isa dan Nabi lainnya selain Nabi Muhammad SAW juga Jibril disebut alaihi salam. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW? Itu kenapa ya. Itu? Iya. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebut dengan salawat, sedangkan Nabi-Nabi hanya salam saja? Maka jawabannya, ayat Al-Quran yang berbunyi Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Di sini an-nabi pakai ma'rifah. Saya ingin ya bapak-bapak, kalau saya katakan ma'rifah sudah kenal. Ma'rifah itu ada kata yang memakai alif lam. Lihat, yusalluna, lihat ya, yusallun ala. Nah, nih. An-nabi. Ini namanya ma'rifah, Pak. Mudah-mudahan setelah ini saya mencukupkan dengan penjelasan. Ini namanya ma'rifah. Kalau ada alif, ini alif ya. Kemudian ada apa? Lam. Nah, itu namanya kata ma'rifah. Kata ma'rifah itu maksudnya ditujukan kepada orang tertentu. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Ahzab ayat 56, ya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Ya. Alan nabi. Nah, ini dia. Jadi Allah menyebutkan di sini alan nabi, ma'rifah dia. Ma'rifah. Kalau tidak ma'rifah, nakirah bagaimana? Nabi begini, tanpa alif lam. Ya. Nah, itu dia. Alan nabi. Nah, jawabannya tadi Kak Saiful bertanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang pakai salawat sedangkan nabi-nabi alaihi salam saja? Maka jawabannya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas nabi. Nabi di sini karena dia pakai alif lam, karena dia ma'rifah, maksudnya ditujukan kepada seseorang. Siapa seseorang itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para nabi hanya diucapkan salam saja. Nah. Silakan yang lain. Ya, dari BBM tidak ada. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa antubu ilaih. Wa sallallahu nabiyyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.